الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد تدركان وأيضا دعوة مبتدئة لأنها تدعو إلى مبايعة المسؤول فرقة تلي mengajak kaum muslimin untuk berbaiat secara mas'ul. Wa da'watin fitnah, dan mereka adalah dakwah yang penuh dengan fitnah. Fitnah teroris, fitnah kaum muslimin sebagai penyebar kerusakan dan seterusnya, ini muncul dari mereka. Ya. Maka disebut dakwah fitnah. Dengan mereka dakwah, maka muncul banyak fitnah. Li'annaha qa'imatun 'ala jahl. Karena dakwah mereka berdiri di atas kebodohan. Wasairatun 'ala jahl. Dan berjalan di atas kebodohan. Apa yang menyebabkan mereka, apa yang mendorong mereka mendirikan firqah-firqah tadi? Kebodohan. Setelah mereka mendirikan firqah-firqah itu, lalu mereka berjalan di atas kebodohan. Ya, dibangun di atas kebodohan, kemudian berjalan di atas kebodohan. Inilah mereka. Maka kita lihat pengikut-pengikut mereka, ya, yang ada di kiri kanan kita, betul-betul mereka jahil. Mereka tidak bisa membedakan siapa Said Hawa Fatiyakan dan siapa Sahal Bani Sabinbah. Ya. Sahali pernah dialog dengan salah seorang dari mereka yang mengagung-agungkan Said Hawa. Ya. Lalu Sahali memaparkan bahwa Said Hawa pernah mengatakan begini, ucapan yang keliru. Ya, dia bela. Sahali membawakan beberapa tulisan Said Hawa. Dia pernah mengucapkan ucapan kufur seperti ini, dia bela. Ya. Nah, lalu Sahali merasa putus asa untuk menyadarkan anak muda ini, maka beliau mengatakan, barangkali engkau juga akan bela dia, Said Hawa, walaupun Said Hawa itu berkalung salib. Apa menunggu berkalung salib dulu, baru engkau akan mengatakan apa ada. Itulah, ya. Dan ini mirip dengan salah seorang mereka yang menyanjung-nyanjung Said Kutub. Ya, Sahali menunjukkan kitab yang di dalamnya mencaci maki sahabat, yang di dalamnya mengkritik sebagian nabi dan rasul. Ya, lalu diambil itu nama musannifnya, Said Kutub, dihilangkan. Ya, katanya. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang menulis seperti ini? Ya, mencela para sahabat, mencela Abu Bakar dan seterusnya, ucapan kufur tentang wahdatul wujud. Ya, nah, saya cukup ini dekat dengan sufi wahdatul wujud. Ini bukti dari tafsirnya di dalam Al-Quran ketika dia menafsirkan surat Al-Ikhlas. Ah, lalu anak muda ini mengatakan, kufur, penulis buku ini kufur, zindir. Ya. Nah, lalu setelah itu Sahali mengatakan, yang nulis ini adalah Said Kutub nih. Lalu spontan anak muda, oh, mungkin bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya bukan begitu kali, dibeda. Ya, nah, maka sesuatu yang berdiri di atas kejahilan maka betul-betul menutup mata hati mereka. Berbeda dengan Al-Sunnah Berjamaah. Imam Malik mengatakan tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata ulama? Salah. Lalu Imam Malik salah. Salah katakan. Imam Nawawi, Ibnu Hajar mentakwil-takwil beberapa sifat Allah. Ya, kata ulama, kata Syaikhul Bar, kata Syarbani salah. Walaupun Imam Nawawi, walaupun sedang mengkaji kitabnya, jadi berdiri di atas keadilan, tidak hawa nafsu. Dan ilmu bukan kejahilan. وَنَنْصَحُ بَعْضَ الْإِخْوَةِ الْآمِرِينَ فِيهَا مِنَ الْأَفَادِلِ. Maka kami menasihati sebagian ikhwan-ikhwan yang masuk dalam kelompok ikhwan muslimin ini. Minal afadil, yang mereka punya keutamaan-keutamaan. Ada beberapa yang punya keutamaan-keutamaan. Ada di negeri kita ini. Ya, yang jujur, yang berilmu, ya, tetapi terfitnah dengan dakwah ini, menyangka bahwa dakwah ini dakwah hak. Maka beliau menasihati kepada al-ikhwa al-amilin fiha min al-afadil, yang mulia, yang punya keutamaan, ada di antara mereka. Apa nasihat beliau? Bistakalli anha, melepaskan diri dari mereka, melepaskan diri dari ikhwan muslimin, hatta la yudhi'u waqtahum, agar kalian tidak menghabiskan waktu, fima la yanfa'ul Islam wal muslimin, dalam hal apa yang tidak bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, ikhwanul muslimin tidak memberikan manfaat pada Islam dan kaum muslimin. Wa 'alal muslimi ay yakuna hammuhu anna Allah yansurul Islam wal muslimin. Maka setiap muslim harus yakin bahwa yang akan menolong Islam dan kaum muslimin adalah Allah. Maka agar Islam dan kaum muslimin ditolong oleh Allah, cukup memakai aturan-aturan Allah saja, taat kepada Allah saja. Maka tidak perlu mendirikan kelompok anu, gerakan anu, gerakan ini, tidak perlu. Ketika kaum muslimin mayoritas taat kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid kepada Allah dengan benar, aqidah sahihah, maka janji Allah akan datang, Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan. Ya. Ya, hanya itu. Insyaallah pekan depan kita teruskan 16 tentang jamaah tabligh. Panjang. Ya. Jamaah tabligh ada beberapa poin. Ya. Ada 10 poin. Ya. Tentang kesempatan jamaah di tabligh. Ada pertanyaan sekarang? Dalam sebuah hadis kutsi, bukan hadis kutsi, yang hadis Nabi pernah berdoa 3 permohonan, dikabulkan 2, ditolak 1, yaitu agar umatnya tidak pecah. Bagaimana kita memahami dan bersikap terhadap hadis tersebut? Ya, kita imani hadis ini sahih dan ini sabda Nabi, maka kita imani bahwa Nabi memohon agar umatnya bersatu dan tidak dikabulkan. Ya. Maka menyatukan umat seluruh kaum muslimin adalah melakukan satu hal yang sia-sia. Karena sudah jelas bahwa kaum muslimin akan pecah menjadi 73 golongan. Maka yang paling penting adalah kita mengajak siapa yang bisa kita ajak untuk masuk ke kelompok, ke golongan yang satu. Ya, jangan ke kelompok yang 72. Maka tidak bisa tidak. Bahwa Islam akan pecah menjadi 73, 72 di neraka, 1 masuk surga. Maka kita gunakan energi kita untuk mengajak kaum muslimin masuk ke golongan yang satu. Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi, yaitu kelompok yang mengikuti, mencontoh aku dan para sahabat. Apakah orang dalam kondisi di penjara dan terikat tangannya, atau seseorang yang tersalib sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berwudu, tetap wajib sholat? Ya, tidak ada yang menggugurkan seseorang dari kewajiban sholat kecuali haid, nifas, ya. Maka sakit seperti apapun dia wajib sholat, ya. Lihat contoh Rasul dan para sahabat dalam keadaan perang. Apa ada yang lebih sibuk dari perang? Ya, tetap mendirikan sholat. Maka tidak ada yang bisa menggugurkan seseorang dari kewajiban sholat. Maka dalam keadaan terikat seperti itu atau disalib, sholat semampu kita. Ya, tidak bisa wudu, maka tayamum juga tidak bisa, ya. Maka sholatlah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, sholat pertama dia membersihkan kemaluannya, kemudian memakai pakaian kalau perlu yang banyak, kita seperti pampers atau apa, ya. Kemudian dia berwudu, kemudian sholat, dan jangan hiraukan ketika dia terus cincin, ya. Sudah terbaul seperti ini ada di zaman Nabi. Terus sholat, ya, sampai selesai. Apakah jenazah orang yang mati syahid tidak wajib disolatkan? Ya, boleh disolatkan, boleh tidak, ya, boleh dikafani dengan hanya pakaian yang berlumuran darah itu. Ada beberapa keadaan. Yes. Apakah mertua dari kakak itu mahram? Meski usianya sudah tua. Tentang mahram tidak ada hubungannya dengan tua dan muda. Ini waktu muda mahram saya, sekarang sudah tua, bukan. Ini waktu muda bukan mahram, sekarang mahram. Ya, mahram itu mau tua, mau muda, sama. Sekali mahram, ya mahram. Sekali bukan mahram, ya bukan mahram. Gitu, ya. Adapun mertua mahram, tapi mertua kakak kita ya bukan mahram. Ya, urusan kakak itu bukan urusan kita. Gitu, ya. Tolong menolong atau bantu membantu dalam bakti sosial Islam, tapi ada bendera partai, boleh atau tidak? Kalau membesarkan hizb mereka tentu tidak boleh. Apa yang menyebabkan bid'ah, kekufuran, kemusyrikan menjadi besar siarnya, maka tidak boleh kita melakukan. Kalau tidak, hanya kebetulan ada orang hizbi, ada orang nahdiyin, ada orang sufi, gotong royong, enggak masalah. Bagaimana kalau hizb itu sebagai ikhtiar dakwah Islam? Ya, ikhtiar yang salah. Ikhtiar yang salah. Ikhtiar yang mengecilkan cara dakwah Nabi Rasul alaihi salatu wassalam dan seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah mencontohkan membuat hizb. Berarti kita mengecilkan dakwah para nabi dan rasul, membesarkan ra'yu kita. Tentu ini adalah kesalahan yang nyata. Bagaimana jika imam sujud tilawah tapi ada makmum yang tidak tahu, hanya melakukan ruku? Kalau tidak tahu, ya tentu dimaafkan kalau tidak tahu. Kalau menyengaja imam sujud, dia tidak mau sujud, ya tentu ini kesalahan besar. Ya. Kalau tidak melihat, maka ini satu kekurangan. Kenapa tidak melihat? Maka disunahkan makmum itu melihat imam. Makmum saf kedua melihat saf pertama. Makmum saf ketiga melihat saf kedua dan begitu seterusnya. Termasuk makmum wanita melihat saf laki-laki. Dan begitu banyak dalil yang menyatakan bahwa para sahabiyah melihat saf laki-laki. Maka kata Nabi mengatakan, kalian para wanita jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira yang laki-laki berdiri dari sujud. Karena Nabi mengkhawatirkan para wanita melihat aurat laki-laki. Ini menunjukkan bahwa para wanita melihat saf laki-laki. Tentu yang paling belakang, saf laki-laki. Ya. Maka adanya hijab di dalam sholat tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh hijab antara laki dan perempuan dalam sholat. Nah, berarti tidak ada masalah. Ya. Jadi kan ketahuan. Para makmum laki-laki sujud tilawah, ya tentu harus sujud tilawah. Yang wanita. Kalau sunnah tidak ada, sunnah itu kan kebiasaan yang ibadah, ya. Tetapi kalau pengajaran, maka berapa banyak cara pengajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh para imam, ya. Pengajaran yang sifatnya sekolahan, SD, SMP, SMA dan seterusnya, tidak ada satupun ulama yang membid'ahkan. Ya. Namanya pengajaran. Pengajaran tidak harus persis seperti Nabi, gitu ya. Dengan alat-alat yang tidak ada di zaman Nabi, komputer segala macam, enggak masalah. Nah, pengajaran boleh-boleh saja. Ya. Tetapi satu sunnah, ketetapan siapapun imam yang akan sujud tilawah maka harus mengumumkan dulu, ini tidak. Ya. Pengajaran atau sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, walaupun tidak persis contoh Nabi, maka enggak masalah. Ya, saudara-saudara, lurus rapat, ya, lurus rapat, handphone dimatikan. Enggak ada nih handphone dimatikan nih, bid'ah. Nabi enggak pernah nontoin lurus rapat handphone dimatikan. Ya, ini madhab dohiriyah. Ya, maksudnya kan demi kemaslahatan. Demi kesempatan, tentu ada satu dua orang yang lupa matiin handphone. Lagi sholat ada yang nelpon. Udah begitu gak paham. Dijamin saja gak dimatiin. Mengganggu. Maka boleh. Ya, yeah, boleh. Ya, kalau dia memang menghendaki kebaikan, ya dia nanya, dia dijawab, ya kan? Kalau langsung kabur, ya tentu ada sesuatu dalam hatinya, ya. Kalau enggak ada sesuatu, dia ini apa ini? Saya enggak tahu. Dia nanya, kan gitu. Enggak mau nanya langsung kabur, aliran sesat. Ada sesuatu di hati. Gitu ya. Tentang itu boleh, tentang itu boleh. Adapun bukan mahram, tetap aja bukan mahram. Gitu ya. Karena ada beberapa riwayat ya, seperti beberapa sahabat yang memegang perempuan tua, ya, tangan perempuan tua, yang tidak dikhawatirkan fitnah. Dan ada keperluan tentunya, ya, dituntun di jalanan nggak masalah. Ada keperluan. Adapun salaman, nggak ada keperluan ya. Salaman disunahkan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, ada keperluan. Ada yang sifatnya daruri. Allah. Habis? Ya. Keinginan dan niat secara aktifasi kepada kita. Misalnya ada soal ucap yang berdakwah yang tidak bisa diakwani. Niat bahwa aktifasi dan diakwani itu apa? Iya, cara Nabi. Cara Nabi. Nabi berdakwah dan diawali dengan akhlak beliau yang dermawan. Ya, berapa banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara itu. Hakim bin Hizam misalnya masuk Islam, lalu pulang ke kaumnya, enak masuk Islam, minta apa saja sama Muhammad dikasih. Ini menunjukkan belum ada keimanan yang mantap. Ngomongnya aja masih Muhammad, ya, bukan Rasulullah, nggak ada tadi. Jadi karena itu nggak dapat. Lama-lama diterbiah oleh Nabi, dakwah oleh Nabi. Maka beliau mengatakan, tidak ada, akhirnya tidak ada yang aku cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Ya, inilah dakwah diawali dengan akhlak. Ya. Habis? Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke taman di kampung itu.